Kalaku pandang gerlip bintang nan jauh hisana, sayu ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi candu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Api asmara yang dahulu.